Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak melimpahkan kita hidayahnya, petunjuknya, rahmatnya, lindungannya, dan seluruh yang kita nikmati di dalam kehidupan ini, serta salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melalui siaran Radio Republik Indonesia ini yang kita cintai, melalui acara Penyejuk Hati, berupaya mengungkapkan kata demi kata dari maksud apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini kita sudah memasuki ayat 71 dari surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim faman utiya kitabahu biyaminih wa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yudhlamuna fatila. Artinya, ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Sebagaimana ungkapan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan yauma pertama sekalinya. Nada'u, hari itu adalah menunjukkan hari kiamat. Nada'u, pada hari itu Allah memanggil. Apa, tidak dipanggilkan berdasarkan nama-nama manusia, tapi dipanggil berdasarkan dari pemimpin-pemimpin mereka, berdasarkan pemimpin-pemimpin mereka. Misalnya dipanggil, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Nabi Musa, Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Kemudian dirinci lagi tiap-tiap jamaah kelompok bersama dengan orang yang menyampaikan dakwah dan menunjuki hidayah bagi mereka itu, yaitu dengan cara menyampaikan ilmu kepada mereka. Maka pada hari itu orang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan setelah mereka itu membaca buku mereka, karena di sini Allah memberitahukan faman utiya kitabahu biyaminih, akan dihadirkan di tangan mereka yaitu kitab. Kitab dalam arti kata di sini, mereka akan membaca amalan-amalan mereka selama di dunia. Maka nanti akan ditanyakan, sudahkah para pemimpin-pemimpin itu dalam catatan kecil kitab tersebut sudah mengajak manusia-manusia? Sebagai contoh dalam pertemuan yang telah lalu, yaitu bagaimana Allah memuliakan hamba-hambanya ditulis dengan firman Allah Bani Adam. Begitu juga nanti akan ditanyakan bagaimana pemimpin-pemimpin kita, apakah perintah Allah itu mereka jalankan kepada bawahan-bawahan mereka. Kalaulah tidak, berarti dia sudah melanggar sunnatullah, dia akan mendapatkan ganjarannya sesuai apa yang dikerjakannya. Tapi dalam sisi lain, Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan mengatakan biimamihim, nad'ukulla unasin biimamihim, ditafsirkan oleh para mufasir lain itu dikatakan adalah orang tua. Bisa jadi ibu, bisa jadi bapak, yang mana selanjutnya mereka itu akan berkata apakah mereka itu dapat mengampuni anak-anak mereka atas dosa-dosa yang mereka perbuati. yang mereka perbuat. Maka kalau diampunkan, maka akan diberikan nanti amalan itu, kitab suci, kitab-kitab mereka, atau apa yang menjadi catatan selama hidup di dunia itu dengan tangan kanan. Tapi apabila tidak, kebalikannya, maka mereka akan mendapatkan cobaan-cobaan yang sangat dahsyat. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustadz atau Dr. Zainal Arifin, akan mengkaji lebih luas lagi, terlebih dari firman Allah, faulaika yaqrauna kitabahum wa la yudzlamuna fatila. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat 71 ini masih terkait erat dengan ayat 70. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, maka di ayat 71 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita secara tersirat, muliakanlah dirimu wahai manusia. Muliakanlah dirimu dengan kemuliaan dan kebahagiaan yang abadi, yaitu ketika kamu masuk ke dalam surga dan ketika kamu membaca bukumu dengan penuh bahagia, atau ketika kamu mengambil kitab kitab amal ibadahmu melalui tanganmu yang kanan yang mulia. Jadi ayat 71 ini merupakan pesan penting bagi makhluk manusia yang bernama manusia untuk memuliakan dirinya. Karena kemuliaan manusia itu merupakan hal yang sangat prinsipil dari dalam hidup ini. Untuk apa bergelimangan harta bila hidup terhina? Terhina di dunia, terlebih terhina di akhirat. Semua orang menginginkan kebahagiaan dan tidak semua orang mendapatkan kebahagiaan. Ayat ini menyadarkan kita bahwa manusia yang mulia dan ingin bahagia itu, bahagiakanlah dan muliakanlah dirinya dengan satu visi dan misi, bagaimana dia dapat mengambil bukunya dengan sukacita, sebagaimana anak SD, anak SMP, SMA ataupun mahasiswa yang belajar sungguh-sungguh dan mendapatkan hasil ujiannya dengan penuh ceria. Karena apa? Karena nilainya 8, 9, 10. Dia bahagia karena jerih payahnya terbayarkan. Dia bahagia karena usahanya tidak sia-sia. Kehidupan ini adalah ujian, dan akhirat yang kekal dan abadi itu adalah pembalasan. Sangat naif dan sangat rugi rasanya di saat masa ujian seorang siswa bermain-main. Sangat rugi rasanya di saat sedang ujian manusia terlena, sehingga ketika datang kematian dia pun terkejut tanpa ada sedikit pun persiapan untuk menerima kitab amalan yang telah dia lakukan di dunia ini. Maka ini adalah ayat yang memuliakan dan membahagiakan kita. Kemuliaan dan kebahagiaan itu berada di tanganmu wahai manusia. Saat kamu mengambil kitab amalmu di akhirat dengan tangan kanan, saat kamu mengambil kitab dengan keceriaan, saat kamu menempati surga Jannatul Na'im. Karena apa? Wala yuzlamuna fatila. Karena Allah sedikit pun tidak hendak menzalimi hambanya. Guru, dosen sedikit pun tidak ingin menyengsarakan murid dan mahasiswanya. Walaupun terkadang ada dosen dan guru yang menyengsarakan, tapi Allah dalam hal ini tidak pernah sedikit pun menyengsarakan manusia. Maka kebahagiaan dan kemuliaan ada di tanganmu. Berbahagialah dan muliakan dirimu dengan amal yang engkau kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Bahwasanya ayat ini menitik beratkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wala yuzlamuna fatila, yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menganiaya sedikit pun hamba-hambanya. Jadi atas dasar inilah kita merasakan aman apabila kita mendapatkan kitab kita nanti di akhirat kelak kali melalui tangan kanan kita. Tapi apabila kebalikannya, keburukannya, orang-orang seperti itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada ayat Al-Haqqah ayat 25 atau Al-Insyiqaq, mereka itu sebetulnya enggan menerima apabila dari sisi tangan kanan mereka tersebut. Sebabkan apa? Disebabkan itu sudah mereka mengetahui bahwasanya ini adalah yang betul-betul akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masih menerima dengan tangan kanan, itu adalah awal mula kebahagiaan kita. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan nanti kehidupan yang layak di akhirat kelak nanti. Makanya di awal sudah kita digiring tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memberikan sarana-sarana yang begitu indahnya kita mendapatkan tersebut, karena Allah sudah menjamin untuk memberikan kepada kita hal-hal itu semuanya. Tapi nanti di ayat 71 ini Allah tegaskan lagi, faman utiya kitabahu biyaminih, artinya siapa di antara mereka itu kira-kira yang dapat melakukan perintahku. Kata-kata biyaminih ini arti dengan tangan kanan, itu adalah sebagai simbol kebaikan, karena Allah selalu dan Rasulnya selalu menyuruh kita, yaitu lakukanlah sesuatu dengan kanan, lakukanlah ini dengan membaca basmalah, makan dengan tangan kanan bukan tangan kiri, karena itu adalah simbol kebaikan, disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak kita dalam segala sesuatunya dengan bahkan bukan tangan kanan saja, tapi kaki kita juga melangkahkan dengan kaki kanan. Dengan mengucapkan assalamualaikum, kita langkahkan pertama kaki kita adalah dengan tangan kanan. Begitu juga kita ke dalam perjalanan, terlebih-lebih dalam musafir ke Mekah atau ke Madinah, akan sampai nanti di Jeddah atau di Madinah, kita akan melangkahkan kaki kita, kita pijakkan pertama kali dengan tangan kanan, dengan mengucapkan kaki kanan kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita lakukan ini? Karena memang ada indikasi dari sabda Rasulullah, kita harus mulai sesuatunya itu dengan tangan kanan ataupun dengan kaki kanan kita. Untuk itulah menunjukkan kebaikan. Maka di dalam di akhirat kelak itu nanti juga begitu. Apabila ada sesuatu yang kita terima dengan kanan-kanan, maka kita akan berbahagia. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala, fala faulaika yaqrauna kitabahu, mereka akan membaca kitab mereka atau amalan-amalan mereka dalam kitab tersebut. Wala yuzlamuna fatila, itu menunjukkan Allah tidak akan pernah menyiksa mereka, karena sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya mereka laksanakan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.